ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم الذي بكل حرف كتب ويكتب بين العابدين وزهر الساكنين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه sebagai lagi dinakal atau diambil dari ibarat Suhaimi dengan maknanya bunyinya adapun ma'rifatullah taala dan ma'rifat Rasul-Rasul kedua-duanya itu terhenti ia atas pengetahuan tiga perkara yang tersimpul di dalam hukum akli, yaitu wajib, mustahil, dan harus. Orang yang ingin mengenal Allah dan segala Rasul tidak boleh tidak pasti ia mendahulukan mengenal arti wajib, mustahil, dan harus. Maka dari itu wajib diketahui akan tiga perkara ini didahulukan atas sebutan 20 sifat. Nang 20 sifat itu berdiri sebutannya. Arti wajib mustahil harus didahulukan sebutannya. Karena kadakawa mengenal nang akan datang tadi kacawali lebih dulu mengenal nang tiga ini. Wajib mustahil harus. Jadi kita kalau ditanya oleh orang apa arti wajib pada akal, langsung kawa menjawab. Nang kada diterima oleh akal kadadanya. Apa arti mustahil pada akal? Nang kada diterima oleh akal adanya. Apa arti harus pada akal? Nang diterima oleh akal ada dan kadadanya. Tuh harus tahu nih. Ini dulu siang malam mah hafalnya itu aja. Arti wajib pada akal, arti mustahil pada akal, arti harus pada akal. Itu nang dihafal. Tanggal wayah ini kananakan nang dihafalnya itu nyanyian India. Bujur kan? Nang Tuhannya bang, napa nang dihafal siang malam? Koran, kisah bus, hendak menghantam Irak. Kada ingat lagi lawan kewajiban sawara. Macam apa hendak meningkat ma'rifat Allah dan Rasul lamun nang tiga ini kada diperhatikan. Pakaian memang ada tiga macam, tapi kada dipuruk uja ulah ulu sungai. Tatap ya bagi lanjang jua. Jadi utak kita itu bakuliling memikirkan Tuhan wajib bersifat ada. Kada masuk akal lah menunjukkan kadang-kadang. Ya Allah. Artinya wajib ada, mustahil tiada. Ya Allah. Hah? Ya lah. Alam semesta harus saja ada. Harus saja ada. Aku nih harus saja ada. Sang dihilangkan Tuhan. Penyakit pang harus saja dihilangkan Tuhan tanpa obat. Bungul pang harus dihilangkan Tuhan menjadi alif. Nakal pang harus dijadikan Tuhan jadi wali Allah. Nah, korban apa harinya wajah. Wah, ini kalau kita mengarama. Barang harus. Harus. Bahnya mau beingusan aja berharinya orang itu. Wah, ini sekalinya jadi bos. Sugih bagar. Harus saja. Nang beingusan sugih. bah baharinya wajar intan nanggana-gana izin semuanya makopnya wayah ini izin roho sebil aja meminta harus saja orang sugih menjadi susah nang susah menjadi baharinya wajar izin jadi raja 15 tahun wayah ini terserah harus saja harus saja harus saja kayu harus saja bapak bapak jadi menteri padahal kayu coba lihat kalau orang main catur ada kalau kayu itu kan ini menteri ada apa ini menteri kayu nang warak utak bang harus saja kegilaan makanya ulang ngejar penyenangan banget duit cukup Allah lihat masalahnya anu aja anu gila anu aja harus saja harus harus dokter ahli paru-paru ujarnya ikam jangan merokok lawan pasien lawan pasiennya nih jangan merokok ujar pasiennya nang nyaman lawan ulun rokok juga lagi tuh nah lain kan nang nyamannya mungkin ampih ini yang karakter Tuhan jadi ulun nang nyaman merokok nih nang nyaman lagi nang lain nyaman lagi mungkin ampih ini apa kan ulun kada mati lawan dokter kada mati manik mati rokok ujar jangan kaya jadian memikirkan pasien kada mati, dokternya dapat serangan jantung. Mati terkejut, terdahulu pada angkatan mana? Harus, harus. Jagal, jadi juara tinju dunia. Sejati. Sekali bangun guring, najat. Hah? Kena penyakit solar. Solar kalau kata orang kari kari kari. Cakala. Iya cakalor. Iya. Nyawa ini zaman solar dan lain-lain. Hai kak. Sababnya macam-macam aja. Katulahan lan wali. Wali Allah Ta'ala di ulu-ulu, wali Allah Ta'ala di sambati, wali Allah Ta'ala di kuya-kuya, macam-macam. Tuhan tarik, lalu gila, katulah. Lalu amat kada berdebit lagi, susah. Angkatnya bisa butuh. Mendadak. Dan sebagainya, karena kawalat, ujah bahasa orang ini katulah. Ada yang gagilaan, ada yang kada berdebit lagi, ada yang, apa tadi? Solar tadi. Ada nang kada ingat di huruf lagi asalnya mengajar kitab napa aja berapa limbahnya katulah hamlan wali buka kitab kada kau baca lagi dicabut Tuhan ilmunya sama yang nang napa itu mau apa barang kemunyaan harus harus nang berjanji hidup semati kah? Laki bini harus leja. Tapi sah. Padahal berjanji mati sudah. Ujar penghulu pulang menasihati. Mau dua yang memisahkan kalian. Ini sekalinya bah seminggu berpisahan. Harus saja. Jadi jangan berpegang kata-kata yang harus. Apabila nang harus dipegang, barang bisa berubah. Kita pegang, seakan-akan kita hendak kada berubah. Bahaya. Ini nang jadi mengetahui nang harus ini. Barang bisa berubah, jangan dipegang. Namun memegang itu seakan-akan kada berubah lagi. Kada bisa. Kada bisa pasti ada berubah. Al-alam mutaghayyir. Rabbul mutaghayyir. Hadis bal-alam. Hadis. pamakaiannya buntungan, praktiknya siang malam. Jadi kada kawa sombong dan kada kawa putus asa. Putus asa kada kawa sombong, kada kawa ujuk lang. Min tujuan. Ayo nang pinaharap-harap suara bagus-bagus lagu. Nang ada aja. Assalamualaikum. Kan narang diau. Nah, baikkan. Padahal asalnya bah suara kayak Abdul Basit. Jadi nang mana bagus-bagus suara nelah limbahnya maghrib bisa subuh maju jadi imam. Inya hendak mengeluarkan suaranya. Apabila Johor lawan Asar kadang-kadang ada jadi imam sebab itu kadang-kadang ada. Orang hendak berjual anu suara lawan lagu. Memang umurnya umur akan berjualan. Orang mengatakan umur yang kayak itu ketujuh sebabnya betul itu ketujuh mana? Nah, orang menyaring itu ada tak? Bagaimana di Jipaler? Nah, orang mahajan itu ada gampangan mahajan kan? Ucus seulur jadinya burut tiam yang Tuhan tak supaya kadang-kadang dimek unda nang penyaringnya ujo matinya berdoa saran waktu ya kan wahibahibun minal hamni wal kibri wal ujub wal riya wal sum'ah wahub bintasadur fil majalis wal ma'afir wal hasad warifun wasian halalan halalan halalan nituna. Kalau aja ini banyak nang haram kurang kafir sama utang kita, nyata-nyata duitnya itu duit haram, kita berutang, lalu nang beijar ini duit haram. Dan kurang kafir apabila mau utangi, sama dengan membunuh kekayaan kita. Ingat akan catat, kurang kafir mau utangi kita sama lawan membunuh kekayaan kita. Buktinya berbunga, habis kada ampun kita. Jadi orang tempat yang mau utang itu membunuh pakaian orang. Kitanya nang bungol alias tolong. Sudah tahu aja nang jagar habis, ampun tolong tuh habis jagarnya. Butang pulang bayar, pakai borok. Apabila 3 bulan kada bayar, rumah diambilnya. Dasar bujur. Sama net kada lagi pada 3 bulan kalau kau bayar langsung dilaknya rumah diambilnya anu ada pembunga-bungaan kada ada deh tapi langsung apabila kada bayar 3 bulan diambil rumahnya lah sertifikatnya nih diambilnya kenapa sertifikat kenapa aku tapi bisa juga kepala agraria kenapa karena itu sertifikat kenapa coba berpar-par duduk kemarin. Pembuhan agraria, pembuhan kalian BLN yang melarangkan respek macam-macam. Jangan di jauh-jauh juga para-para sini nyaman. Saya telinga mendengar. Lamun kita tenangnya pegawai, pegawai napak mencari duit. Diperiksa dulu duit yang agar didapatnya itu dari mana diperiksa dulu. Misalnya ikan mana basakan kaumahan orang baupah saborongan 100.000 umpama lah lihat dulu orang itu usahanya halal kah haram kah lamun sudah tahu orang itu usahanya riba. Kenapa ikan menjadi rokon? Menabasakan perumahan sidir? Sorong, beuyu-uyu awak, bapanas, apa namanya? Balamas, yang di bawah. Bapanas, balamas, yang di bawah. Ya kalau nah, malingnya. Ya kalau, uyu pada awak. Uyu pada, gagal pada awak. Sirang pada, hitam. Mbah malam lah, begiro tunggal sekali dibari orang upahannya duit riba. Mana awakuyo, mana kullul min nabata min haramin panar ola bihi naraka jahannam pulang badannya. Jadi jangan kembarang nangai bagawi mencari duit. Duit yang telah diambil itu nanti pariksa dulu duit apa. Jadi pegawai gaji yang saban bulan itu nak dapat apa? Halal kah? Haram kah yang diberi uang saban bulan itu kah? Namun yang haram kada usah pegawai yang lain aja orang tinggi kah? Nek nyur daripada kerumahan masuk neraka coba pikirkan. Ini agama Islam ini rahmatan mengasih sayangi lawan orang yang masuk di dalamnya. Supaya selamat orang Islam di sana. Jangan asal dapat duit saja. Orang tak memberi duit tuan kita dilihat dulu. Namun nyata aja nak memberi ini perampok. Ambil duitnya, cucur, tak cucur habis ya. Jadi anak pada temakan, ini kada temakan, sorong pada temakan. Ini kada dibariakan jargatan langgar, keperluan umum, kemaslahatan umum. Ada tuan gurunya nangka itu. Lalu langgar itu orang beribadah selalu diterima cara manusia karena ada campuran yang haram tadi. Apa pula dibuat apa itu masak umum-umum ini kepada usaha. Kasihan Allah tempat pahala-pahala ibadat orang kada ada lagi. Ya Allah, iya nabi ulah kasrat saya yang rajin hingga di situ-situ juga nang terbalik motor nang berumpak. Lalu asalnya asal nang maslahat umum kada. Artinya aku ni dulek nang mendengar orang nang rajin ketujuh nang ceramah-ceramah itu nang kada dapat dasar bujur-bujur kah. Nang tua-tuaan mati-matian itu nang ini nang menangis saja. Mendengar kanan-kanan kena wani-wani begitu. Coba menikam misalnya, ambil duit yang haram itu, tak bikin kada makan selalu menang. Bariakan lawan kondokan, kondokan pulang langsung neraka. Bapak harusnya itu, kuyul lahmin dan bapak temen Allah. Ada kawat cucul aja, masalahnya cucul sudah. Cukup aja kalau lah, yang jalan kota itu sudah dua butin misalnya. Misalnya yang artinya mana pasakan tadi. Ya kan, lawan misalnya orang pegawai di pemerintah tadi nang diambil depan bulan itu, duitnya itu duit apa? Namun nang cek tuntung mencetak kan karum duitnya dibagi-bagi, nah ini ya mohon bakas nang pokolehan nang cungpalangan nah. Itu dibariakan orang langsung dibagi-bagi ada usah untungnya kulu nakmin ikam tahu aja kulu sudah barata. Ya mudah-mudahan kita nelah dapat modal yang halal, bagawi, berusaha halal. Lalu pulang menggunakan kepada yang halal. Tiga macam itu aja, modal halal, berusaha halal, menggunakan yang halal. Karena bisa terjadi modal halal, berusaha halal, menggunakan yang haram. Seperti menukar gambus. Nah, haram kalau tak, padahal duitnya halal, modalnya, berusahanya, jual belinya halal, ditukarkan ke benda yang haram, kan lupa menggunakan haram. Bisa, bisa ketiganya, modalnya haram, berusahanya haram, menggunakan yang haram pula, ketiganya lalu, diganang-ganang. Siapa tujuan pulang darah? Nengaran menurun, nengaran ini menurun, nengah mati abahnya. Anaknya pulang, nengah mengganti, mengambil nengaran mereka. Ini jaminan seumur hidup. Ingat-ingat kan hadis Nabi nang kullulah min nabata min haram panna urabihin. Aku masalah obat macam lah. Arwah guru bangnya berobat. Arwah guru seman kada mau. Bapak Nabi berdua ujar gerbangnya obat mana kita kada tahu apa nang sebenarnya. Obat ini nang sebenarnya apa kita kada tahu. Artinya guru manggil yang jadi mau memakan obat sebab pada tahu kekarnya. Jadi sini mbok. Ada juga kada mau obat lalu. Nang obat nang pelan-pelan macam-macam tuan malu soncek kan malu jadi jelas tuan malu. Jadi guru bangil mengatakan kisin empat tahun nang mengatakan alhala luma juhila aslo. Imam Syafi'i kalau nang alhala tu kan ma juhila aslo. Nang kita kada tahu asal usulnya. Jadi setiap aku hendak makan obat tu ingat lawan perbincangan berdua orang wali besar nenek. Kasyapnya sama nang berdua ini dari guru sama guru bangil si kungal lagi kiai amir sama kasyapnya itu. Kada kawa nang di dalam hati kita tu kita kada kau menyembunyikan nenek. Sidin kawa membaca cuma kurangnya bersifat tetar artinya menutup. Jadi apa kabar ikam dikirim? Padahal sih tahu aja. Tapi karena menutup, apa kabar? Takut nak pulang. Kayak Jibril juga tak. Betakut Islam iman non Islam padahal tahu aja. Mun orang nang sepalihan, kok mbak sudah kasar itu? Lalu bahasa tambet ya lo di hati orang. Tungarannya itu lain kasar. Tungarannya menyumpah hilang. Ipsa usirul rububiyah kufran membuka rahasia katuanan menjadikan kafir itu kaedah. Jadi menikam di balik ilmu kasab jangan dibuka sebab itu ipsa usirul rububiyah kufran indahoh kada merasa nang tolong sudah melacung dari Islam. Dan pertama masalah yang harus tadi membuahkan kada boleh putus asa dan kada boleh sombong karena lawan Tuhan harus mengubah-ubah. Kemudian mengenai masalah usaha jangan sembarang kita berusaha uyuk sekalinya pokoknya mengharap. Aku rajin ketujuh menyambat itu biar turunan Jibril aja kok. Memakan dunia haram neraka juga. Sebab Nabi berucap kullu lahmin nabata min haram dan naru ala bihi. Nabi yang berucap baik itu udah. Kalau ya kena apang habis anu pangja. Umpat jua mah berentan. Eh jangan berkakuyaan. Habis kamu berentan tetap carang dua. Malah ini dosanya gonol pada orang lain. Sebab sayyid itu ikutan. Orang lalu umpat saja. Pasti ada yang umpat lawan sidin. Apabila abah iklan syarifah, pasti ada yang umpat lawan ini. Jadi apabila ini salah, orang pecah. Barat banar dong ya dasarnya. Lamun di dalam bagian dosa besar dan kecil, kepada orang-orang nang tadi tidak ada dosa kecil lagi. Semua besar. Karena apa? Karena ada pengikut. Jadi kaidah setiap orang nang ada pengikut seperti bini dan anak kan pengikut. Maka tidak ada dosa kecil bagi orang itu. Semua dosanya besar. Karena bininya mengikut, anaknya menurut cucunya. Man sanna sunnatan sayyi'atan. Ikam tak bina anak becakah-cakah. Diganang anak ikam. Lamun ikam cakah, anak ikam cakah juga. Gananya, nyamai ngatakan, orang kampung pulang itu juga. Ikam aja jangan menggantikan arwah abah ikam pulang. Mengkung memikuti tungkat. Ya lah, ngarannya hasil keturunan. Lamun abahnya bagus bacaan anaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anjala. Tapi kan ngaran hakikat keturunan. Loh sama sejitan saya kata setelah Jumatnya. Sebab itu makanar rok kacain. Harus rosih. Tak boleh pulang pendel kok. Yang sudah beberapa tahun boleh kita. membaca Quran sorongan mungkin sudah berikir, jadi langsung berikir wajib baca juz. Apalagi jadi imam sorongan membaca tajwidnya, membaca Quran baca tajwidnya itu hukumnya wajib, fardhu ain. Membaca Qurannya sunnah, baca tajwidnya wajib. Wal akhlu bil tajwid hatamun lazimu man lam yajawiz al Qur'an asimu. Mun sahabat Nabi bahari agar membaca Quran kada habis, inggan nang kawa memakainya aja ya. Nang mana sidin kawa maamalakan itu aja nang dibaca sidin ayatnya. Nang mana sidin kata kawa tak pakai sidin kada membaca lalu dari pada sidin ilmu kada tak amalakan. Baik pria membaca pintangan ayat itu nah kada tak amalakan misalnya asyidda alal kufar. Terhadap orang kafir kita harus tarik. Kenapa jadi orang kafir diulah jadi bos? Semestinya kita cari. Kenapa jadi orang kafir diulah bos? Itu kan sudah melanggar Quran. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar. Sesama Islam rahmah kasih sayang. Ini orang Islam di apa namanya diinjak-injak, orang kafir dihormati. Kenapa Qur'annya di mana? Balladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar rahmah bainahum. Kalau kesalahannya mulai asal sekolah bukan di madrasah. Dasar sekolahnya itu bukan madrasah. Lalu sampai ke Tuhan, lu ngalih emang buang batu di palatah, lamunnya gono. Mun batunya halus di mana? Agama Islam rahmat. Ikam handak bulik ke rumah tanpa hisap. Artinya kalau kita kunjungi orang napa-napa. Mulai ikam di Surabaya banyak bawaan. Tas banyak bawaan. Masuk bagasi, ada yang di tangan. Maka handak ke rumah, handak sikap sampai berdiri. Ini kisahnya orang hendak masuk surga kada berhisab. Tapi banyak mesti barang. Macam apa? Banyak sampai ke airport. Airport napa namanya nang jo Jakarta. Reng-reng. Napa reng-reng napa? Puan, ya kacang taring. Ya Allah. Pak, ujar polisi. Taruh barang dari sini, Pak. Pak, kuncinya Pak buka, Pak. Di seluruhnya. Kalau ada nang bubuhan nang ampun imam. Mun imam ditangkap makmumnya kada kawa sembahyang aja malah. Imam samudra. Buka kalau ada bom Bali. Sekalinya untuk yang sudah 3 minggu karena dia banyak bom juga kalah banyak polisi yang demigrasi itu kalah banyak pada mencari kopi diculuknya ke kopi sayang parah tatahan kada lawan bukan kas yang kedua yang ketiga malah membangati balambetnya ya kan? Bawaan pulang nah, tiga entengan di tangan. Jar pelor kada bisa jalan. Tu anak lu ke bagasi dua. Terpaksa nang aturannya di jalan pesawat setengah jam pulang tahun dong gara-gara ni nang di enteng ni nah. Kiwan wan. Napa lagi tu nang halus kan buah ikan lah. Apanya? Napa kasturi, acapuri, itu nang dibawa oleh-oleh, kan melambat. Jadi mun anak masuk surga, duit yang di rumah, tapi mau dibari-bariakan dibagi-bagi, anak masuk pada berhisab, anu, bawa obat jiwa dulu nih. masuk dulu ke rumah sakit jiwa. Itu ada kelainan, itu ngarinya kelainan. Ada kelainan. Itu ranang mendusur nih, nang tangan ke pulau. Jadinya turun pesawat nyot, langsung ke rumah aja. Ada ada apa-apa. Turun kada urusan. Ini urusan kampung. Urusan daerah, urusan provinsi, urusan negara, urusan anak buah, urusan minantu, urusan anu kubur, urusan macam-macam, sekolahan, urusan masjid, urusan langgar, urusan macam-macam, banyak banget itu urusan. Limo alih, saw alih, macam, handak kang mendusul masuk surga, ya Allah, kadang lebih pikirkan dulu, orang kada banyak urusan. Nah menelusur itu matinya lah mun kabul doa nafsus tuh kalau dihisap ini mudah aja tang ada lapasan dia urusan tuh perasaan lapas lapas sekali urusan kemudian tuh lepas sekali. Nah lepas di sini dua, ada yang lepas lawan lahirnya sama sekali, ada yang Tuhan melepas di batin barangnya ada, jadi dua. Ada aja tak menyekabul doa tak ikam bisi guru mendoakan urusan yang masuk guru ke kata bayi serap ada aja jalannya, jalannya ada banyaknya ini orang kata bayi serap pun itu untungnya apabilanya bangun dikubur matanya ada di surga langsung kalau pang berjalan ke padang masyar ada kalau pang bapanas ada. Kalau pang anu apa namanya? Batiti kada, batimbang, bahisap kada. Ya. Di antaranya orang nang akhir alamnya la ilaha illallah. Akhir kalam lah. La ilaha illallah mati. Lamunnya di talqin akan pang la ilaha illallah ujar guru. Syah syah syah. La ilaha illallah syah syah. Sampai tahu kali ujar guru. Coba pang ambil apa perukunan. Datang perukunan tuan guru mengambil kacamata dua dilapis. Mencariin doa akasah. Apa ngesahkan ya kalau ya doa akasah kita bacakan. Dapat. Baca ya. Kalau kali boleh baca doa akasah. Boleh kayak pulang di telinganya. Mati. Langsung mati. Sejulur hilang. Jadi ada yang lantaran doa akasah itu ada. Ditakuni bibinya. Apa dalam jalan laki ikamnya nih. Nang dia sampai kada mau nyambat lele lelah, enggak sah. Ini sekalinya kat tujuh bercatur. Ada kalau kasah. Nah. Maaflah kalau ada yang di tanah-tanah itu nang kat tujuh bercatur. Aku kada menyindir, kada aku tenang terus saja. Baik, ikam mengatek nang dua biji itu daripada mengikuti nyata-nyata. Kayu di pandangan menteri. Pada kau buat di akal lagi aku. Maka munnya duduk hendak mendulang, bahasa hamut mati yang di bawah tuh kada habis kada makan-makanan. Sehari yang itu kan. Di tengah lurung petara. Musul badang lepak itu. Hukumnya apa aja? Haram. Laman watas ketinggal yang wajib. Mbak napakah anak buah kada? Kada tercari anak napakah gara-gara tinggal sawah melihat kayu jadi menteri. Nang bini pulang, nang tu pulang kada? Kaletek pukul 2 malam. Dalam hati tersebut. Sekalinya berdaku. Nah, apa hukumnya? Dosa tangan. Buka kitab Tullamut Taufiq. Setengah dari dosa tangan, badaku. Main dapur. Tidak kalah-kalah, dapur. Sihi, kita jua. Ya kan? Bigi. Bigi apa namanya? Abang-abang kurnia dan bigi dadap. Ya kan? Bisa jua diulah dapur untuk bijinya. Dosa di tangan. Iya, nang terdapat wali-wali Allah Ta'ala tadi suruh salaman itu dah dan mun tangannya berdosa. Siapanya tangannya ada berdosa dan memberak tangannya enam. Salaman lawan orang saleh itu memberak. Lamunnya berdosa, sidin dan menyorong kedahakunnya. Deh. Padahal man sopahani dakhalal ay ma'at saya bikin ay bila isyak wala azab. Ditambah lagi di sini sebutan hukum syar'i dan hukum adi. Artinya walaupun yang kita bicarakan masalah iman ini hukum akli, ya kan? Tapi dibuat wajib juga kawalannya hukum syar'i dan hukum adi. Hukum akli itu putusan akal. Hukum syar'i putusan Allah. Adapun hukum adi putusan percobaan. Contohnya hukum akli seperti tunda sesuatu nang bersamaan lalu malapihi dari kawalnya tanpa ada yang malapihi. Ini si akalnya. Untuk jelasnya teringat tadi membawa timbangan, adakah anak membawa timbangan intan? Timbangan intan adalah anak membawa. Nah, tanah timbangan intan. Di sini kada ada intannya, di sini kada ada apanya anak di sini kan? Ungkal. Lalu diangkat rata. Nah, rata. Rata. Semen tempel. Stabil. Akal pada menerima barat kiri dan kanan tanpa ada yang membarat kiri. Itu putusan akal sudah. Ya kan? Lamun yang barat dan kanan di hati aja. Mesti ada benda di situ. Jangan sampai turun. Ya kalau tak. Jadi mustahil ada diterima akal. Alam ini ada tanpa yang ada akal. Kan alam ini kan mungkin. Mungkin itu ada dan adanya sama. Lagu ada, mesti ada yang mulak. Kalau masuk akalmu kan ada. Jadi kemana aja mata, kemana telinga, kemana tangan. Si akal ini jalan. Allah. Artinya Allah nama ulah, Allah nama ulah, Allah nama adakan, Allah madakan, Allah madakan, Allah madakan. Jika umpama dibaca, tak. Cuma akal ininya kada membaca. Sebab ininya kada memuntung. Ada yang memuntung ini, Allah madakan, Allah madakan, Allah madakan, Allah madakan. Itu diperiksa dulu berapa malam, kada guring. Utangnya kada bayar, kada. Ini bisa juga berdatang kalau itu mau ulang, kalau berjikir ya. Allah. Salih pada akhir, kenapa orang berdatang kalau itu terima ulang? Patah dada. Akal kata pemuntungnya, seakan-akan akal itu membaca. Kemana mata, kemana telinga, kemana tangan, kan tangan itu ini pada rasa. Ya Allah, batis pada rasa. Ya Allah, ya lo kayak ini lah, ada kalau anginnya, ya angin ada kalau sipu, itu semenyanya. Lamun kita cinta lawan Tuhan itu nongnya, buktinya ini sebukuan awak luar dalam pertangahan jauh parah, sakunyaan bukti. bukti adanya yang dicintai. Kamu yang cintai itu tetap di mata kita, macam apa anda pakai hati? Kalau orang pakai hati itu yang dicintainya itu tak tutup, inya kada melihat seperti bijak. Ada aja yang dicintai, tapi kalau kada melihat, ujar orang bininya wajar, baik benar rupa, kaya jadi juleha. Juleha yang bikin harun rasid. Janganlah, ingatlah, nang kes kajar dan lawan nang Abu Nawas, janganlah. Nang iya benar buah napa? Dari lima. Tapi nyapi cak cak kada melihat nangisnya. Dan nang lapar yakin aja panggil bini muda baik buku tapi tak kada melihat. Kaya apa baiknya? Hai tapi pian merasa lah, merasa enak ya. Nah, dipincang rasa barang kan nanya. Inilah sudah merasa kada lagi, menjabai kada lagi. Melihat dia kada, mendengarlah suaranya. Dengar ya, mudah aja. Suaranya nyawajar, merdu benar. Nah, di suaranya, dijabai pulang tangannya, disusur. Terus rantak. Ya kak? Dirasa-rasa pulang. Tiga sudah. Walau mata kada melihat. Tapi kada sama juga. Lawan nang sempurna lah. Nang panca indera ketujuhnya tuh jalan. Indera ketujuh. Kurang ada bisa anak tujuh ikung, anak ketujuh, ada indra. Jadi indra ketujuh. Pandawa tujuh. Indra ketujuh. Ini yang main, yang menambus. Kepada Jamalullah, Amalullah, Fakharullah. Itu, ke sana. Lamun panca indra yang lima ini, acan aja, batasannya. Melihat acan, mencium acan, mendengar orang makan acan. Menjabai acan. Merasa ajar kan. Dan situ aja nya, kada kawa menyebelah tu kada kawa. Panca indera nang lima, ya kelima lah. Ya indera nang enam, empat, tujuh, nang hebat. Parasa. Nang malam yajuk, malam yajri, sama kali terucuk ke tujuh. Akalnya macam apa? Wa minal layli fatahajjah. Tengah malam bangun. Bapak waqur rabbi zidni ilma. Ya Allah, sugihakan ulun ilmu. Pang sudah jua tambahi sugihakan ulang. Apang kurang kalau mendengar sugih itu orang lupa tuju aja. Sugihakan ilmu ulun. Menyesugi ilmu. Ilmu itu modal, lamun modal banyak. Kita kalau pegawai banyak, untungnya banyak juga. Kayak orang unjun lah. Menjak unjunnya seribu. Ya kan? Banyak juga dapat iwak. Men unjun sahutingannya. Hendak dapat 10. Luka kurang lah. Ya kan? Tuhan-tuhan iwaknya. Longor. Artinya, gaji satu bulan 5 juta, maka kawa berukar, nang itu cakrang tiga itu apa ini Mercedes? Tentu nih, itu ngarannya korupsi, bungulan. Itu bang, sarik bertembak melawan. Enggak ada bakal mati juga. Kurang tak masukkan dalam surga maka ditariki tentang Allah ada kelainan juga. Ada hukum syariat Allah nama nentuakannya halal, haram, sah, batal, makruh, sunat, perintah. Hukum adat ini percobaan. Orang lapar, bawanya makan. Sepanggal aja lapar, lapar aja lagi. Akan pulang sepanggal jadi sebuko. Kanya sekali kalau sudah, sekali kalau lapar pulang, ambil lapar tembok. Habis, beri jawablah dua kali. Apabila dua kali dicoba, ngarannya adat. Menurut hukum adat, setiap orang kelaparan, dibawa makan lapar sebiji. Menurut hukum adat, kanyangnya. Tapi bisa menyalahi. Bisa aja menyalahi. Dua buku kalau kanyang aja. Lama mengharusnya itu ya benar tapi. Ada yang harusnya halus saja, tapi ada ingungan. Nang ujar ulang bahari, ada naga dalam parut. Kenapa jadi disebut tiga hukum? Padahal yang perlu di sini akal aja. Nah, karena boleh dapat perbedaan satu sama lain adanya. Supaya kita jangan kesalah. Ya kan, mengaran akal dipadakan adat atau syariat, jangan syariat-syariat juga, akal-akal juga, adat-adat juga minta. Kau membeda-bedakan. Basta pemencara kita nang gak usah berdagang ini, hanya tapi tahu kesan ini lagi ya. Yang dikesahkan burusnya berapa, efek berapa. Hah? Berapa poin naik, berapa poin turun. Ada tak kesan. Kada ingat lagi nang wajib, mustahil harus. Kalau ingat lagi nang hukum akli, hukum apa? Syar'i hukum apa? Adi. Syar'i lo nabi. Kalau lo enggak. Tungaran ulang. Si syar'i lo di adi. Lebih jalan kan. Sehari semalaman itu jenang di musahadahkan. Sekian poin naik kurang itu. Jadi pendagangan mau. Apalagi ini pula rencana anak menyerang Irak. Jadi undangnya di mana duduk? Yes, yes. Undang di mana duduk? Nah, kira-kira itu aja. Nang tugas seorang luar Tuhan ini kenapa? Apa? Itu nang bantai. Ini kira-kira itu. Biar jaga kok kita. Ya kalau dikirim ulang ke sana juga betul-betul. Coba ini kan menjadi tentara ya. Jangan tolak ke sana, ke Surabaya aja utang. Betul. Jadi kita mendoakan aja nang aran wajib urang Islam membantu sesama Islam. Doakan aja.